Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Wa bil hadith an Ibn Umar marfu'an. Inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Ahmad wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ibn Hibban. Wa qala Tirmidhi hadha hadithun hasanun gharib. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu secara marfu', sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya seorang hamba selama belum yugharghir. Yugharghir adalah ketika nyawa sudah di kerongkongannya. Qauluhu tuqamu yaumil qiyamah وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال القرطبي السربال واحد السرابيل وهي الثياب والقمص، يعني أنهم يلطخن أو يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم ورائحتهن أنتن وألمها بسبب الجرب أشد. Masih kita pada hadis an-naihah idza lam tatub qabla mautiha. Sesungguhnya naihah, para wanita-wanita yang meratapi mayit, apalagi yang sengaja-sengaja karena ingin dapat bayaran, penangis-penangis bayaran, diancam dengan ancaman azab. Di antaranya akan dipakaikan padanya sirbalun min qutran wa dir'un min jarab. Sirbal, pakaian, siap, kumus. Demikian pula yang kedua, dirak. Hanya saja biasa sirbal itu yang bagian bawah dan dirak yang di dada. Biasanya sudah bergeser maknanya kalau dirak yang di dadanya. Mengapa demikian? Karena memang seperti dirak, seperti baju besi diletakkan di dadanya untuk melindungi dadanya. Sehingga pakaian atas para wanita dikatakan dengan dirak. Nah, sedangkan sirbal disebutkan dalam Al-Quran sarabil taqiqumul bard sarabil. Nah, pakaian-pakaian. Tetapi di sini disebutkan karena azab, pakaian dari qatran. Yani annahum yulattakhna, bahwa mereka dilumuri bil qatran, dengan cairan timah panas. Fayakunu lahunna kal qumus, akhirnya badan mereka berlumuran timah panas seperti pakaian. Baik. Hatta yakunu isti'alun nari bi asadihim a'zam, sehingga panasnya api neraka di badan-badan mereka lebih dahsyat lagi. Warawaihun atau raihatuhunna antan, dan bau busuknya atau baunya lebih busuk. Antan dari kata natin, natin busuk. Wa alamuha ashad, dan rasa sakitnya dengan sebab jarab tadi maka lebih sakit. Nah, hadis yang pertama kita baca berkait dengan pembahasan yang kemarin ya. Nah, ini pembahasan terhapusnya dosa dengan sekian sebab. Penghapusan dosa dengan istighfar, penghapusan dosa dengan amal soleh, penghapusan dosa dengan syafaat, penghapusan dosa selama lam yugharghir, masih mungkin ada taubat, si terbuka. Waruwiya an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna al-qutran huwa an-nuhasul mudzab. Diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa al-qutran yang dimaksud adalah tembaga yang dilelehkan, yang panas, meleleh. A'udzubillahi minannar. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Berkata musannif rahimahullah membawa dalil berikutnya dalam bab ini. Dalam bab ma ja'a fil istisqa bil anwa. Bab meminta atau mengharapkan hujan dengan bintang-bintang. Ai syiriknya mengharapkan hujan dari bintang. Qala al-musannif rahimahullah walahu ma'an Zaid ibn Khalid qala shalla lana Rasulullah sallam salat as-subhi bil Hudaybiyah an isri sama'in kanat minal layli falamma insarafa aqbala 'alan nas faqala hal tadruna madza qala rabbukum qalu Allahu wa rasuluhu a'lam qala asbaha min 'ibadi mu'minun bi wa kafir fa amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib wa amma man qala mutirna bi naw'i kadha wa kadha fadhalika kafirun bi mu'minun bil kawakib. Berkata musannif rahimahullah wahuwa syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah walahuma, dan juga dikeluarkan oleh keduanya, yakni Bukhari dan Muslim, dari Zaid ibn Khalid radhiyallahu ta'ala anhu qal, beliau berkata sallalana Rasulullah s.a.w. salat as-subhi bil Hudaybiyah. Rasulullah sallam salat mengimami kami di daerah Hudaybiyah. Ala istri sama'in kanat minal lail. Di atas bekas-bekas langit. Kanat minal lail. Yang terjadi di malam hari. Langit adalah hujan. Ini bahasa Arab. Dan yang dipahami oleh orang-orang Arab. Karena memang hujan itu dari langit, maka kadang-kadang mereka menyebutnya langit. Seperti hadis man ghasyana falaysa minna. Asbabul wurudnya, sebab riwayat terucap adalah ketika Rasulullah SAW ke pasar melihat menjual penjual terigu, penjual gandum dan sebagainya. Mereka menjualnya seember-seember. Rasulullah memasukkan tangannya ke gandum itu. Ternyata di bawahnya basah. Wahai pedagang, mahadha, apa ini? Kata orang tadi, asabahu as-sama. Asabahu as-sama. Jangan kamu terjemahkan terkena langit. Enggak dipahami oleh pembaca. Itu terkena hujan. Asabahu as-sama. Terkena hujan. Maka kata Nabi, tidakkah yang basah ini taruh di atasnya? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita, bukan dari kita. Bukan golongan kita. Artinya, tidak boleh menyembunyikan yang jelek di bawah, yang bagusnya di atas. Wahai para pedagang, wahai para penjual di pasar-pasar, hati-hatilah. Ala kulli hal, asyahid kalimat asabahu sama, terkena langit. Di sini juga sama, ala istri sama, ada bekas-bekas langit. Maksudnya bekas-bekas hujan. Barakallahu fikum. Falaman sarafa, ketika selesai sholat, akbala ala nas, Rasulullah SAW menghadap kepada manusia. Kemudian berkata pada mereka, hal tadruna madza qala rabbukum? Apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala. Qala yang pertama Rasulullah SAW. Qala yang kedua, Allah berfirman. Qala asbaha min ibadi. Bahwa Allah berfirman. Asbaha min ibadi pagi ini. Dari hamba-hambaku ada yang mukmin, ada yang kafir. Adapun yang berkata muturna bifadlillah, bahwa kami mendapatkan hujan dengan fadilah dari Allah dan rahmatnya. Fadhalika mu'minun bi wa kafirun bil kawakib. Maka orang ini mukmin kepadaku dan kafir kepada bintang-bintang. Wa amma man qala. Adapun siapa yang berkata mutirna binaui kada wa kada. Kita mendapatkan hujan karena bintang ini, karena bintang itu. Fadhalika kafirun bi. Maka orang itu kafir kepadaku. Mu'minun bil kawakib. Dan dia beriman kepada bintang-bintang. Akhrajahu Bukhari fi sahihih wa Muslim fi sahihih. Bukhari dengan nomor hadis 846, 1038, 4147 dan 7503. Sedangkan Muslim dengan nomor hadis 71. Karena secara tertib Imam Muslim lebih rapi tersusunnya. Tapi secara tashih Imam Bukhari lebih sahih, lebih asah. Imam Bukhari kadang-kadang membawakan hadis yang sama di sekian bab. Berkaitan dengan ini dimasukkan lagi, berkaitan dengan itu dimasukkan lagi, berkaitan dengan bab ketiga dimasukkan lagi. Sehingga jangan heran kalau di sini halamannya banyak. Ada di halaman sekian, ada di nomor sekian, ada di nomor sekian, ada di nomor sekian. Sedangkan Muslim tidak demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Syarah Zaid bin Khalid Al-Juhani صحابي مشهور مات سنة 68 وقيل غير ذلك وله 85 سنة. زيد بن خالد الجهني termasuk seorang sahabat, maka berlaku baginya apa yang berlaku pada para sahabat, artinya keutamaan-keutamaannya dan juga adilnya. As-sahabah kulluhum udul, semua sahabat adalah orang-orang yang adil, diterima riwayatnya. Meninggal pada tahun 68 dan dikatakan pula selain itu wallahu alam dalam keadaan berumur 85 tahun. Radhiyallahu taala anhu. Sallallana Rasulullah sallam. Maknanya sallallana adalah sallabina. Ada sedikit perbedaan tetapi yang dimaksud sama. Kalau sallallana salat untuk kami. Maksudnya mengimami. Kalau salabina, mengimami kami. Ya berarti sama, Ustaz. Iya. Tetapi perbedaannya adalah kalau lana itu seakan-akan Rasulullah memberikan pada kita sesuatu. Salah lana. Beliau salat untuk kami. Tetapi jangan disalahpahami. Bukan salat diniatkan untuk kita. Tentunya salatnya untuk Allah Taala. Tetapi salat untuk kami, salat untuk mengimami kami. Kalau salabina, itu yang asli. Atau itu yang biasa dipakai. Salabina. Kalau kamu mempersilahkan seorang ustaz atau seorang syekh untuk mengimami, ya, maka pakai kalimat yang kedua. Salli bina ya syekh. Salli bina. Baik. Falam bimakna al-ba. Berarti lam di situ maknanya ba. Kalau lam dimaknakan lam, nanti akan terjadi kesalahpahaman. Masa salat Nabi untuk manusia? Untuk siapa Rasulullah SAW salat? Nah, untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi lana di situ bukan salatnya, tetapi beliau mengimami kami seakan-akan beliau memberikan pada kami sesuatu. Sehingga lam bimakna ba. Qala al-Hafidz wa fihi itlaqu dhalika majaza. Kata Ibnu Hajar al-Hafidz, dan ini menunjukkan bolehnya mengucapkan kalimat seperti itu, tetapi bukan makna hakiki. Makna majaz. Majazi. Wa innama salatu lillah, karena yang namanya salat untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk manusia. Sehingga sallalana maksudnya sallabina. Qauluhu Al-Hudaybiyah, di daerah namanya Hudaybiyah. Al-muhmalah wa takhfif ba'iha. Muhmalah tanpa titik dan tidak bertasdid, takhfif pada ya-nya. Hudaybiyah. Wa tusaqqal. Baik. Qawluhu ala isri sama. Al-isr dikasrakan di hamzah wa sukunul musallatha ala al-mashhur, dan disukunkan yang bertitik tiganya. Isr. Isrun. Itu alal masyhur. Menurut pendapat yang masyhur. Wa huwa ma'aqibu syai'. Sedangkan itu maknanya adalah apa yang ada di belakang sesuatu. Kalau kamu berjalan, di belakangmu ada apa? Ada bekas lapak kaki. Itu isir. Isir. Setelah hujan selesai, masih ada sisa-sisanya. Apa itu? Isir. Pokoknya apa yang muncul setelah sesuatu itu hilang. Apa yang tersisa? Itu dikatakan isir. Sedangkan sama ay matar. Kama qulna. Lianahu yanzil minas sahab. Karena memang turunnya dari langit. Dari awan. Wasamau yutlak ala kulli martafa. Karena sama diucapkan untuk menyebutkan semua yang di atas dan tinggi. Dikatakan sama. Baik. Kama qulna qabla qalil fi dars alladhi qabla. Bahwasanya makna sama dari kata semi, ya, sumu, artinya tinggi. Sehingga barakallahu fikum, semua yang ada di atas biasa dikatakan sama. Yang mana yang namanya langit itu? Kamu lihat ke atas, ada bintang-bintang, ada awan, ada... Yang langit yang mana? Awan atau bintang? Ya semua yang di atas dikatakan sama. Ya, itu maksudnya. Kalau asbahus sama berarti terkena sesuatu yang dari atas, sesuatu yang dari langit sana. Nah, qauluhu falamman sarafa ay insarafa min salatih. Dan insarafa min salatih maksudnya selesai dari salat. Bukan bermakna pergi dari salat. Ini pergi, kan insarafa kadang-kadang kamu pahami pergi, yang sharif. Man Ahmad, insarif. Ana Ahmad. Ahmad la insarif. Hah? Apa maknanya? Suruh pergi, pergi. Saya Ahmad. Ahmad ghairu munsarif. Ahmad tidak mungkin munsarif. Ini barakallahu fikum, kadang-kadang maknanya pergi. Ketika beliau insarafa, berarti dari sholat itu pergi. Setelah itu, duduk. Akhirnya kamu akan bingung. Maksudnya insarafa, beliau selesai dari sholatnya, bukan pergi. Tapi masih di tempatnya. Masih di tempatnya. Qala min salatihi ayil tafata ilal ma'mumin. Berarti maknanya hanya berbalik saja kepada makmum. Kama yadul alaihi qawluhu. Sebagaimana ditunjukkan pada kalimat berikutnya. Aqbala ala nas. Kemudian beliau menghadap manusia. Baik. Wa yuhtamal annahu arada salam. Bisa jadi pula yang dimaukan adalah bahwa beliau ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang syarif. Ilal yamin. Wasyimal. Enam. Baik. Lanjutnya. Hal tajrun. Apakah kalian tahu. Lafdus istifham. Ini lafad pertanyaan. Tetapi maknahu tanbih. Tetapi maknanya adalah peringatan. Tahu kalian. Ini peringatan. Bukan bertanya. Naam. Demikian pula Rasulullah SAW ketika menyatakan hal tadruna madza qala rabbukum. Tahu kalian apa kata Allah pagi ini? Apa yang Allah katakan pagi ini? Qala wa fin nasa'i. Di dalam nasa'i disebutkan alam tasma'u. Ma qala rabbukumul laila. Tahukah kalian? Atau apakah kalian dengar? Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian malam ini? Hadza minal ahaditsil qudsiyah. Ini adalah hadis-hadis qudsi. Definisi hadis qudsi adalah hadis dari Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika disebutkan di sini. Qala, Allah berfirman kata Nabi. Asbaha, pagi ini ada dari hambaku yang mu'minun bi wa kafirun. Itu ucapan siapa? Hah? Ucapan Rasulullah apa ucapan Allah Ta'ala? Rasulullah SAW membacakan ucapan Allah. Ini yang benar. Adapun pendapat yang berkata kalau hadis qudsi itu dari Allah tapi redaksinya dari Nabi. Itu pendapat yang salah, pendapat yang keliru. Akhirnya akan kabur kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang kalamullah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata seperti itu katanya untuk membedakan antara Quran dengan hadis qudsi. Ini Quran, ini hadis qudsi. Apa bedanya? Kalau ini juga ucapan Allah, itu juga ucapan Allah. Nah, mereka berkata, yang ini asli redaksinya dari Allah Ta'ala. Kalau ini redaksinya dari Nabi SAW. Nabi berkata, Qala Rabbukum. Rabb kalian berkata. Enggak mungkin Nabi mengatakan dari hawa nafsunya. Pasti dari Allah Ta'ala. Maka tidak. Bukan begitu maknanya. Ini ucapan Allah, ini juga ucapan Allah. Sama. Hanya saja tidak mesti ucapan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qur'an. Paham ini maksud? Ini ucapan Allah, ini ucapan Allah. Tapi apakah setiap ucapan Allah menjadi kitab Al-Qur'an? Ada ucapan di dalam Taurat, ada ucapan dalam Injil, ada ucapan kepada Musa, ada ucapan kepada Isa. Itu bukan Al-Qur'an. Sama juga yang ada dalam hadis qudsi ucapan Allah. Tetapi bukan yang ada dalam Quran, sehingga la yuta'abbad bihi. Apa maknanya la yuta'abbad bihi? Tidak boleh dipakai dalam ibadah. Setelah Al-Fatihah waladhalin amin, enggak boleh menyatakan bahwa dengan hadis ini, hadis qudsi. Ya ibadi antumul fuqara illa ma agnaituhu. Enggak boleh. Lainnya kan ucapan Allah juga. Iya, tapi bukan Al-Quran. La yuta'abbad bihi. Sehingga kalau itu ucapan Allahnya, tidak ragu. Itu ucapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi tidak mungkin berdusta, tidak mungkin beliau mengarang sendiri atau membuat sendiri. Kalau mengatakan Allah berfirman, maka jelas itu ucapan Allah Subhanahu wa taala secara pasti. Wallahu taala a'lam. Kembali pada kitab. Hadis Al-Qudsiyah. Wafihi, padanya ada pelajaran ilqa'ul 'alim al-mas'alata 'ala ashhabihi liyakhtabirahum. Bolehnya seorang 'alim, pengajar, guru untuk menyampaikan pertanyaan kepada murid-muridnya, sahabat-sahabatnya. Untuk apa? Liyakhtabirahum. Untuk ngetes mereka, nguji mereka. Boleh. Dan ucapan Allah wa rasuluhu alam, kita dapatkan pelajaran lain. Husnul adab. Bagusnya adab dan akhlak para sahabat di hadapan Rasulullah, di hadapan gurunya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, jawab Allah wa rasuluhu alam. Maknanya ayyakilal ilma ila alimihi. Maknanya menyerahkan ilmu kepada alimnya. Wadhalika yajib. Dan itu harus. Kembalikan ilmu kepada alimnya. Alhunaka tafsil. Apakah ada rincian? Naam. Ada rincian. Adapun ketika Rasulullah SAW masih hidup, maka mutlakan kita boleh menyatakan Allahu wa rasuluhu alam. Apa di mana Allahu wa rasuluhu alam? Kenapa kok terjadi Allahu wa rasuluhu alam? Boleh. Karena Rasulullah SAW masih hidup dan masih mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setelah Rasulullah SAW wafat dan kita di zaman di mana tidak ada Rasulullah SAW dan Al-Qur'an sudah turun 30 juz secara lengkap. Apakah boleh menyatakan dengan Allah wa rasuluhu a'lam atau cukup dengan wallahu a'lam? Fihi tafsil. Ada rincian. Kalau yang ditanya masalah agama, masalah hukum, masalah hadis, masalah, maka kamu katakan dengan Allahu wa rasuluhu a'lam. Karena memang dari Allah ilmunya, Rasulullah yang menyampaikannya. Maka jelaslah yang paling tahu adalah Allah dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa hukumnya salat ini, apa hukum salat itu, kamu enggak tahu. Kamu katakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Artinya silakan merujuk pada Quran dan sunnah. Tetapi kalau pada masalah dunia, kunci saya mana ya? Jangan mengatakan Allah wa Rasuluhu alam. Mengapa? Allah Maha tahu, tetapi Rasul bukan alimul ghaib. Sehingga cukup wallahu alam. Mana kunci saya? Wallahu alam. Saya tidak tahu. Tetapi kalau masalah agama, Allah wa Rasuluhu alam. Tetapi kalau waktu itu dan keadaan Rasulullah SAW masih hidup, yuha ilaih, maka tidak mengapa mengatakan Allahu wa Rasuluhu alam, karena bisa jadi diberitahu walaupun masalah kunci yang hilang atau kuda yang hilang. Kemana keledaiku? Allahu wa Rasuluhu alam. Karena bisa jadi Allah akan memberitahu pada Rasulnya, ya Rasulullah, turun wahyu. Kamu, untamu ada di sini. Sebagaimana ada riwayat yang seperti itu. Rasulullah menyatakan untamu ada di sini. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Riwayat kakunya orang Badui. Rasulullah SAW sedang marah. Silakan kalian meminta apa saja. Minta sekarang. Mau nanya apa saja. Tanya sekarang. Para sahabat tegang semua. Karena tahu Rasulullah SAW sedang marah ini. Tetapi diambil kesempatan sama Badui. Untaku yang hilang di mana? Untamu di sana. Dijawab. Dan tepat jawabannya. Satu lagi mengatakan, bapakku siapa? Karena ada orang yang tidak jelas nasabnya. Disebutkan engkau anak si fulan. Artinya Rasulullah SAW tahu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. أطهر في هذا القدر بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته